berbaju seragam warna sekolahmu, ada pribadi berbeda. Buku pelajaran kau jadikan sampah, digantikan kebebasan. Jadi budak tuntutan, obral nikmat dan kemaksiatan. Kau rindu belayang, hangat kasih sayang, tertawa dalam kegelapan. Kota kesucian ternodai uang, panas nafsu setan. Jadi bahan gunjingan, harga diri sebatas tawaran. Manakah dirimu berpijak, jauh dari kejujuran dan sikap yang bijak. Tak peduli akan penyesalan, tak sadar mahalnya sebatas tawaran. I'm